Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima tsumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih kurban, dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarat-syarat sahnya berkurban. Sekarang kita masuki poin yang kelima. Al-mas'alatul khamisa ma yusna'u bil udhiyati wa ma yulzamu al-mudahi idza dakhalatil ashru. Poin yang kelima yang akan dibahas adalah apa yang harus dilakukan terhadap daging hewan kurban. Ini poin yang pertama yang akan dibahas pada masalah yang kelima. Kemudian apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang ingin berkurban apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena di sana ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang ingin berkurban. Jadi ada dua masalah. Ada dua poin yang akan dibahas pada masalah yang kelima ini. Yang pertama adalah na'am, tentang daging ya harus dikemanakan setelah disembelih. Kemudian yang kedua adalah ya hal-hal yang harus dipatuhi bagi seorang yang hendak berkurban. Yang pertama, ma yusna'u bil udhiyah. Apa yang harus dilakukan terhadap daging hewan kurban? Yusannu lil mudhahi ayyakula min udhiyatihi. Disunnahkan bagi seorang yang berkorban untuk dia memakan sebagian daging hewan kurbannya. Dan ini yang sunnah. Berbeda ini apa yang terjadi di sebagian masyarakat. Ya. Di sana tersebar keyakinan kalau seorang sudah berkorban tidak boleh mengambil sebagian kurbannya. Ya, kata mereka famali ya atau tabu, kurang bagus. Karena sudah berkurban kok diambil lagi kurbannya. Ya, kurang bagus ini. Yang namanya berkurban ya berkurban harus rela diberikan. Tidak mengambil lagi. Maka ini tidaklah demikian. Nah, dan hal ini yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah adalah na'am, boleh bagi yang berkorban untuk memakan sebagian daging hewan kurbannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian wa yahdiya lil aqaribi wal jirani wal asdiqa. Dan disunnahkan pula untuk dia menghadiahkan kepada keluarganya, tetangganya dan teman-temannya. Jadi bentuknya dia adalah hadiah. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan, ya boleh ya diberikan kepada non-muslim. Kalau misalnya tetangga kita itu non-muslim, ada non-muslim boleh. Lebih-lebih untuk menaklukkan hatinya. Ya, agar dia senang dengan Islam. Ya, dia melihat nanti masya Allah, ya kaum muslimin suka berbagi. Ya, dan sebagian non muslim yang tadinya kafir itu masuk Islam. Ya, mereka banyak masuk Islam melihat akhlak-akhlak kaum muslimin. Ya, akhlak-akhlak kaum muslimin. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, orang-orang musyrik pada saat itu yang masuk Islam. Nah, mereka naam diberikan hidayah ke dalam Islam disebabkan bagusnya akhlak Rasulullah. Jadi dengan sebab akhlak kita itu adalah bentuk dakwah. Terlebih ya, kalau kita sudah mengenal dakwah halusunnah wal jamaah, maka hendaklah kita terapkan di kehidupan kita. Bagaimana kita bertetangga, ya, apa yang harus kita lakukan dengan tetangga kita yang awam, ya, dengan insya Allah dengan baiknya sikap kita, ya, sopan santunnya kita, ramahnya kita, sering berbaginya kita dengan tetangga-tetangga kita, Pak, insya Allah dengan sebab itu, ya, dia akan mengikuti dakwah ini. Atau minimal, ya, kebencian dia terhadap dakwah ini itu tidak terlalu keras. Itu minimalnya. Tapi kalau kita tidak mempraktekkan, ya, apa yang telah kita dapatkan dari ilmu, nah, malah sebaliknya kita keras terhadap tetangga-tetangga kita, maka sebaliknya, ya, dakwah ini akan semakin dicap jelek di tengah-tengah mereka, padahal tidak demikian. Kemudian wa yatasaddaqu 'alal fuqara. Kemudian sebagiannya adalah disedekahkan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan. Jadi di sini ya dibagi menjadi tiga bagian. Naam. Yang pertama adalah dimakan, kemudian yang kedua dihadiahkan kepada tetangga, karib kerabat, teman-teman atau rekan kerjanya. Kemudian disedekahkan kepada orang fakir. Adapun jumlahnya ya, sebagian para ulama menyebutkan itu dibagi tiga rata. Nanti akan disebutkan, tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Hadis yang digunakan adalah hadis yang lemah. Nanti kita akan sebutkan. Nah, pendapat mu'alif ya, mu'alif berpendapat dibagi rata. Ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yang sahih, nah, tidak ada batasan khusus. Tidak ada batasan khusus. Ya, si pemilik dikasih berapa, kemudian yang dihadiahkan berapa, kemudian yang disedekahkan berapa kilo, ini tidak ada pembagian khusus. Ya, dikembalikan kepada maslahatnya. Ya, kira-kira naam maslahatnya seperti apa? Ya, dikembalikan kepada naam ya maslahat. Wa yustahabbu, kata Malik di sini, naam liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah darinya, dari daging hewan kurban tadi, dan berikanlah kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, pada ayat yang lain yang semisal dengan ini, fakulu minha wa at'imul qani'ah wal mu'tar, makanlah darinya dan berikanlah kepada ya orang yang miskin, yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Karena orang miskin itu ada dua, ada yang meminta-minta ya menampakkan kekurangannya, ada yang dia tidak meminta-minta menyembunyikan kekurangannya, dan ini yang abdol. Nah, kata Malik di sini, wa yustahabbu ayat ja'alaha aslasan, dan disukai untuk menjadikan daging kurban tersebut menjadi tiga bagian. Dan pendapat ini adalah salah satu pendapat para ulama. Yang sahih, tidak ada batasan khusus, ya, dikembalikan kepada maslahat. Thuluthun li ahli baitihi, sepertiga untuk keluarganya. Wa thuluthun yud'imuhu fuqara'a jiranihi, kemudian sepertiga lagi diberikan kepada orang fakir dari tetangganya. Wa yahdi ats-tsuluts, kemudian sepertiganya dihadiahkan. Nah, ini salah satu pendapat para ulama. Tapi yang sahih telah kita sebutkan, itu tidak ada batasan khusus. Nah, mau berapa kilo, ini dikembalikan kepada maslahat, tinggal dilihat di lapangan. Li hadisi Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang sifat kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwasanya disebutkan dalam hadis tersebut, wa yut'imu ahla baitihi ats-tsuluts. Beliau memberikan sepertiga daging kurban kepada keluarga beliau. Wa yut'imu fuqara'a jiranhi ats-tsuluts. Kemudian beliau memberikan sepertiga daging kurban kepada tetangga beliau yang miskin. Wa yatasaddaqu na'am ala su'ali bitsulus. Kemudian beliau sedekahkan kepada fakir miskin yang meminta-minta itu sepertiga. Hadis ini dikritiki oleh para ulama yang dijadikan hujjah sebagian para ulama tentang daging kurban itu dibagi rata menjadi tiga. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil beliau melemahkan hadis ini. Ya, dan beliau berpendapat ya, hadis ini adalah dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi kembali ke pembahasan, ya, kembali ke hukum asal untuk pembagian daging kurban ini tidak ada batasan khusus. Harus berapa kilo? Ya, yang berkurban itu harus berapa kilo, harus sekian misalnya, tidak ada. Tinggal dilihat di lapangan, ya, dilihat maslahatnya, ya. Nah, yang berkurban misalnya berapa kilo, nah, yang dihadiahkan berapa kilo kepada masyarakat sekitar, nah, terutama yang dekat, ya, dengan kita, nah, itu yang lebih dahulu kita berikan. Itu diantara adab bertetangga, ya, diantara adab bertetangga apabila kita ingin mengasih sesuatu, itu kasih dulu yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Jangan sampai tak kala kita ngasih orang, ya, melewati pintu yang paling dekat itu tidak dikasih. Ya, dilihatnya, ya kan, ini tidak enak. Ya, bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, macam-macam pikirannya. Nah, kecuali kalau misalnya itu memang diatur, ya. Misalnya dijadwal hari ini tetangga ini, hari ini tetangga ini, tapi semuanya dikasih. Nah, kemudian kata Malib di sini, wayajuzu idkharu luhumil adahi ba'da thalathati ayyam, dan boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa disebutkan di sini? Karena dahulu dilarang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempat dilarang. Ya, dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak boleh disimpan? Karena pada saat itu sangat dibutuhkan. Jadi harus segera dimasak. Ya, harus segera digunakan, tidak boleh disimpan. Ya, banyak yang membutuhkan. Kemudian larangan ini mansukh. Dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadisi Buraidah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil adahi fauqa salatin famsiku ma badalakum." Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil adahi fauqa salatin." Dahulu kata beliau, aku melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Telah kita sebutkan, ya illah, ya. Nah, latar belakang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat pada saat itu menyimpan daging lebih dari 3 hari? Karena pada saat itu daging kurban itu sangat dibutuhkan, ya. Harus segera digunakan. Maka beliau melarang kalau ada yang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian kata beliau, "Famsiku ma badalakum." Maka sekarang ya tahanlah, ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Mau berapa minggu, mau berapa bulan, bahkan ada sebagian, ya, karena lupa mungkin. Ya. Naam, dari hari raya Idul Adha sampai Idul Adha berikutnya masih ketemu. Ya. Mungkin lupa mungkin, ya. Naam, lupa masaknya. Sangkingkan lamanya di kulkas, di freezer. Ya. Nah, ini tidak mengapa. Naam, kadang ya daging kurban yang kita dapatkan mungkin lebih dari yang kita konsumsi, ya, sehingga mengharuskan kita untuk menyimpannya. Nah, kemudian poin berikutnya, mayulzamu muridu atadhiyati idza dakhalat asyra dzilhijjah. Apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang ingin berkurban apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan di sini, idza dakhalat asyru Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, adapun larangannya sebenarnya sampai hewan kurban itu disembelih. Ya. Larangan-larangan yang akan disebutkan di sini itu berlaku sampai hewan kurban itu disembelih. Kalau seandainya hewan kurban tersebut tidak disembelih tanggal 10, berarti sampai tanggal 11 larangan tersebut ya masih harus dia taati. Ya, kecuali kalau sudah disembelih tanggal 10, maka ya selesai larangan tersebut. Hurima 'ala man arada ayudhiya ayakhudha min sya'rihi. Diharamkan bagi seorang yang ingin berkorban untuk mengambil rambutnya. Rambutnya di sini bukan rambut hewan kurban. Ya, yang dimaksudkan adalah sahibul kurban, orang yang berkorban. Nah, orang yang berkorban. Au adfarihi, begitu juga syai'an, atau kukunya sedikit pun. Nah, sebagian para ulama menyebutkan hikmah kenapa seorang yang berkurban itu dilarang untuk dia mencukur rambutnya atau mencabut bulu ketiaknya atau semisalnya dari rambutnya, begitu juga memotong kukunya, ya itu dilarang ketika dia sudah berkurban, niat berkurban. Disebutkan hikmahnya, kata para ulama, itu untuk mengikuti, ya, meniru jamaah haji. Karena di antara larangan jamaah haji, begitu juga jamaah umroh, ya, di antara larangannya sebelum mereka tahallul adalah tidak boleh mencukur rambut atau mencabut bulu yang ada pada dirinya. Begitu juga tidak boleh mencukur atau memotong kukunya. Nah, jadi ini dipraktekkan kepada orang yang berkorban untuk meniru amalan haji. Ini hikmah sebagian para ulama disebutkan. Sebagian lagi menyebutkan tujuannya agar nanti di akhirat, semakin banyak anggota badan kita yang diselamatkan dari neraka. Ya, semakin banyak anggota tubuh kita yang diselamatkan dari neraka. Karena ada sebagian yang mengkritik, ya, tentang hikmah kenapa seorang sahibul kurban dilarang untuk mencukur rambutnya, memotong kukunya, itu disamakan dengan jemaah haji. Sebagian para ulama mengkritiknya, ya, kata mereka, dari sisi mana harus disamakan? Karena ada beberapa hal orang yang berkurban itu bisa melakukannya, ya, sedangkan orang jemaah haji itu tidak boleh. Seperti dia kalau punya istri boleh berjima, ya, boleh dia pakai jubah, pakaian berjahit, boleh dia pakai peci. Jadi tidak semua itu sama. Terus sebagian para ulama mengkritiknya hikmah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas, ketika seorang sudah berniat berkurban mulai tanggal 1 sampai hewan kurban itu disembelih, itu ya dilarang untuk dia mengambil rambutnya dan kukunya. Hatta yadhiya, sampai dia berkurban, sampai disembelih hewan kurban tersebut. Li haditsi Ummi Salamah radhiyallahu anhuma marfu'an, berdasarkan hadis Ummu Salamah yang marfu', yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis tersebut, idza dakhalal ashru wa indahu udhiyatun yuridu ayudhiya fala ya'khudanna sya'ron wala yuqallimanna dhafron wa fi riwayatin fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan seseorang memiliki hewan kurban yang ingin dia kurbankan, maka janganlah sekali-kali dia mengambil rambutnya. Ya, rambut di sini maksudnya adalah sahibul kurban, bukan rambut hewannya, bukan. Ya. Dan janganlah sekali-kali dia memotong kukunya. Kuku yang dimaksud adalah kuku yang mau berkorban, bukan kuku binatang yang mau dikorbankan. Nah, dalam riwayat yang lain, janganlah sekali-kali dia menyentuh atau mencukur rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Nah, jadi ini diantara larangan bagi seorang yang ya sudah berniat berkorban. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, dia tidak boleh mencukur rambutnya. Naam, begitu juga memotong kukunya sampai hewan kurban tersebut disembelih. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, selesai pembahasan. Naam, hukum-hukum yang terkait dengan kurban, Pak, insyaallah. Naam, kita akan tambahkan ya, karena terkait dengan berkurban yaitu tentang hukum-hukum sesembelihan. Karena otomatis yang namanya hewan kurban itu disembelih. Nah, kita tambahkan pembahasan sedikit tentang hukum-hukum terkait sesembelihan, definisi sesembelihan, macam-macam sesembelihan, kemudian ya, syarat sah penyembelihan bagi yang menyembelih, bagi hewan yang disembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih, itu juga adab-adab menyembelih. Ini penting kita tambahkan karena ini nanti kita akan lakukan insyaallah ya, ketika di lapangan. Kita lanjutkan sedikit ya, tentang ahkamul zaba'ih, hukum-hukum yang terkait dengan penyembelihan. Wa fihi iddatu masailah, di dalam bab ini ada beberapa poin yang dibahas. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah ma'naha wa anwa'ut tadhkiyati wa hukmuha, ya, definisi sesembelihan, jenis-jenis sesembelihan, ada beberapa macam jenis penyembelihan yang bisa kita lakukan sesuai dengan hewannya masing-masing dan keadaannya masing-masing dan hukumnya. Yang pertama di sini sebutkan ta'riful dzabaih, definisi penyembelihan. Lughatan secara bahasa adalah adzabaihu jam'u dzabiha bima'na madzbuha. Dzabaih ini jamak dari dzabiha. Maknanya adalah madzbuha, maf'ul, isim maf'ul. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, ya, madzbuha berarti apa? Hewan yang disembelih. Jadi dzabaih maknanya maf'ul. Sama seperti ya ilah. Ilah itu maknanya makhluk yang disembah. Maknanya isim maf'ul. Wa syar'an, adapun secara definisi syar'i yang dimaksud dengan penyembelihan adalah al-hayawanul ladzi tammat tazkiyatuhu ala wajhin syar'iyyin, yaitu hewan yang sempurna penyembelihannya menurut tata cara syariat. Jadi ini yang dimaukan. Ya, apa itu penyembelihan dalam Islam? Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban na'am dengan cara yang syar'i. Karena ini terkait dengan sah atau tidaknya hewan yang disembelih. Maka nanti ada yang namanya syarat sah menyembelih hewan kurban. Syarat yang menyembelih, syarat hewan yang disembelih, begitu juga alat yang digunakan untuk menyembelih. Ada tiga syaratnya. Nah, kalau adab-adabnya ini ya tidak sampai na'am membatalkan ya atau mencacati sah atau tidaknya sesembelihan. Hanya dia abdolnya saja. Nah, adab yang perlu kita lakukan ya. Karena terhadap binatang juga ada adabnya tatkala kita menyembelihnya, tetapi ini tidak berpengaruh. Apabila adab tersebut tidak kita laksanakan, ini tetap sah. Ya, tetap sah penyembelihan hewan kurbannya. Hanya dari sisi abdolnya saja. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan menyembelih secara Islam, yaitu menyembelih hewan menurut tata cara yang syar'i. Wa tadhkiyatu, kata mu'alif di sini, hiya zabahun au naharun, zabahu au naharul hayawani al-barri al-ma'kuli al-maqduri alih. Dan menyembelih itu adalah, naam, yang dimaksud dengan tazkiyah adalah menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan darat yang dimakan, yang ditangkap. Nah, dikatakan menyembelih hewan itu adalah menyembelih hewan darat yang dimakan, yang ditangkap. Biqud'i hulqumihi wa muri'ihi, dengan cara, naam, memotong tenggorokannya atau kerongkongannya. Kalau tenggorokan itu jalur nafas, ya, majru an-nafas. Kalau muri' ini, ya, majru, ya, al-akl. Ya, kalau kerongkongan ini jalur makan. Ya. Nah, ini diantara tata cara menyembelih, yaitu memotong bagian tenggorokan atau kerongkongan binatang. Aw akril mumtani', na'am, ghairil maqduri 'alaihi minha, atau melukai hewan yang tidak bisa ditangkap darinya. Wal akru ma'nahu al jarah. Al akru di sini maknanya adalah, na'am, melukai. Ya, karena ada hewan yang tidak bisa disembelih, ya, dengan cara dipotong lehernya di bagian tenggorokannya atau kerongkongannya. Nanti akan disebutkan. Ini diantara tata cara menyembelih, yaitu takala hewan tersebut kabur, ya, atau liar, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk disembelih, nah, dengan cara biasa. Maka di sana disunahkan oleh Rasulullah, nanti akan disebutkan hadisnya, ya, boleh dibunuh, disembelih dengan cara apapun. Mungkin, ya, kalau kita ngundang polisi pada saat, naam, sapinya kabur, tidak mungkin, ya, misalnya sapinya dipegang, malah membahayakan misalnya, ya, sehingga harus ditembak. Sehingga disembelihnya dengan cara ditembak. Ini namanya al-akr, ya, cara yang ketiga, ya. Atau misalnya ditombak, tapi dengan bismillah terlebih dahulu, seperti memburu, ya, bismillah, kemudian, naam, tembak tersebut dilemparkan, tombak tersebut dilemparkan, atau peluru tersebut ditembakkan, atau apa saja, yang penting dia luka dan mati, ya. Itu tata cara menyembelih hewan yang liar, yang tidak mungkin disembelih dengan cara biasa. Mungkin dia kabur, kalau mungkin mau ditangkap, ya, semakin jauh, ditembak dari jauh, atau mungkin masuk sumur misalnya, kan, kalau mau diangkat kemungkinan mati misalnya, ya, sudah sekarat di dalam sumur, tembak aja dari jauh, ya, bismillah, tembak, ya. Kalau misalnya sangat sulit untuk disembelih secara, ya, biasa. Kemudian yang kedua, anwa utadkiyah, jenis-jenis penyembelihan tadi sudah disebutkan, ya. Wahaitu inna dzabaha yuradu bihi al-hayawanu alladhi tammat tazkiyatuhu alal wajhi asyara'i. Nah, telah disebutkan bahwasannya penyembelihan adalah, yang dimaksud dengan adzabah adalah menyembelih hewan, naam, secara syar'i. Fa innahu minal munasibi bayanu anwa'i tadkiyah allati tubihu aklul hayawan. Maka, ya, tepatlah penjelasan tentang jenis-jenis tadkiyah yang membolehkan hewan tersebut dimakan. Tadi sudah disebutkan definisi penyembelihan. Nah, dari sini kata mu'alif bisa diambil faedah, ya, bisa ditarik kesimpulan tentang jenis-jenis penyembelihan yang telah kita sebutkan. Wahya tanqasimu ila thalathati aqsam. Penyembelihan itu ada tiga jenis, ya, sesuai dengan hewannya masing-masing dan keadaannya masing-masing. Kama yattadihu minat ta'arifis salafi litadkiyah, sebagaimana yang telah disebutkan definisi yang barusan lewat tentang penyembelihan. Yang pertama, jenis-jenis, ya, penyembelihan adalah azabhu. Ada istilahnya azabhu. Kemudian yang kedua an-nahru. Ada istilahnya an-nahru. Yang ketiga adalah al-aqru. Apa itu? Ya. Jenis menyembelih secara adzabahu yaitu huwa qat'u al-halqi minal hayawani bisyurutin. Yang dimaksud dengan adzabah yang menyembelih hewan dari jenis ya, dengan cara adzabah adalah memotong ya tenggorokan atau bisa juga memotong kerongkongan jalur makannya dari hewan tersebut dengan syarat-syarat. Ini yang dimaksud dengan adzabah, yaitu menyembelih hewan di bagian tenggorokannya atau kerongkongannya. Inilah istilahnya namanya adzabahu. Ya. Menyembelih hewan dengan cara adzabahu. Jenis yang kedua dari jenis penyembelihan adalah an-nahru. Wa huwa qat'u labbatil hayawan. Yaitu yang dimaksud dengan menyembelih tata cara dengan cara an-nahr adalah memotong ya labbah al-hayawan. Dimaksud dengan labbah itu adalah bagian pangkal leher. Ya, dekat dengan dada. Dan ini tata cara khusus untuk unta. Untuk unta itu berbeda dengan menyembelih kambing dan sapi. Menyembelih unta yang disembelih ya di bagian labbah. Labbah itu ya antara pangkal leher dengan dada. Kira-kira di sini. Ya, tata caranya adalah ya dengan cara mengikat lutut atau kaki unta yang kiri ya. Kemudian diberdirikan, kemudian ditusuk sininya. Bisa dilihat, mungkin pernah melihat videonya. Ya, menyembelih unta. Ya, menyembelih unta itu berbeda dengan menyembelih sapi. Dengan menyembelih kambing. Dia tata caranya khusus. Ya, ontanya diberdirikan. Kemudian lutut ya kirinya diikat. Setelah itu ditusuk, ada alat khusus. Ya, ditusuk di sininya. Ya, tusuk langsung tarik. Biasanya darah yang langsung keluar. Ini tata cara yang syar'i menyembelih unta. Ya. Sempat di zaman Rasulullah ada sebagian sahabat itu menyembelih unta seperti sapi. Itu ditegur oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena tidak seperti itu. Dia menyembelih unta ini berbeda dengan menyembelih kambing dan menyembelih sapi. Tata cara menyembelih adalah unta diberdirikan, lutut kirinya diikat ya. Naam, kemudian ditusuk di bagian lubahnya. Pangkal leher dengan dada. Ya, ada alat khusus. Ya, tusuk kemudian cabut. Ya, biasanya langsung keluar darahnya banyak. Kemudian dia jatuh. Nah, ini tata cara menyembelih unta, namanya an-nahr. Ini tata cara yang kedua dari tata cara penyembelihan. Yang pertama adalah adzabah. Menyembelih hewan di bagian kerongkongan atau tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah an-nahr. Yaitu menyembelih unta ya, dengan cara untanya diberdirikan. Nah, kemudian lututnya diikat. Kemudian ditusuk bagian lubahnya. Ya, antara pangkal leher dan dadahnya. Kata Malik di sini, wahia asfalul unuki. Nah, letak labbah itu adalah ya pada dasar leher atau pangkal leher. Ya, dekat dengan dada, langsung berbatasan dengan dada. Ya, di sini kalau salah. Bisa dilihat ya, ada videonya banyak itu. Nah, tata cara menyembelih ya unta. Wa huwa atazkiyatu al-masnunah lil ibil. Tata cara menyembelih an-nahr ini adalah menyembelih yang disunahkan kepada unta. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dirimu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wanhar. An-nahr maksudnya adalah ya sembelihlah unta. Tapi ayat ini ya walaupun lafadznya khusus, tapi kata para ulama ya maksudnya adalah umum. Ya, tidak hanya pada hari raya Idul Adha yang disembelih itu adalah unta. Tapi boleh juga yang lain. Ya, karena memang yang paling afdol urutan kata para ulama, urutan ya berkurban kalau kita mampu dengan unta-unta. Kalau tidak mampu sapi. Kalau tidak mampu kambing. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan kambing yang disembelih atas nama satu orang itu lebih afdol dibandingkan sapi atas nama 7 orang. Kalau misalnya berserikat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya satu-satu semua yang afdol unta kalau kita mampu. Dan sebagian para ulama menyebutkan unta itu boleh 10 orang. Ya, ada juga pendapat sebagaimana pendapat mualif yang telah kita sebutkan itu 7 orang. Ya, boleh bersekutu kalau unta sebagian pendapat 10 orang, sebagian pendapat menyebutkan 7 orang. Kalau sapi itu 7 orang, ya, perserikatan yang paling banyak. Nah, persekutuan yang paling banyak, tidak boleh lebih. Nah, kalau kambing 1 orang. Nah. Salisan, jenis yang ketiga dari jenis penyembelihan adalah al-aqru. Al-aqor apa itu? Wahwa qatlul hayawan ghairul maqduri alih minas soidi wal an'am. Yaitu memotong hewan atau menyembelih hewan yang tidak bisa ditangkap dari binatang buas, dari binatang yang apa? Binatang buruan yang liar, dari binatang liar dan hewan ternak yang lain. Nah, jadi kalau kita berburu ya, boleh kita misalnya ada kijang. Nah, kalau kijangnya naam jinak enak, tinggal disembelih dengan cara yang biasa. Tapi kalau kijangnya atau rusahnya itu adalah liar, ya otomatis kita harus mungkin menembaknya atau memanahnya. Nah, ini cara namanya al-aqor. Dan ini bisa diterapkan kepada hewan ternak yang kabur atau yang liar. Ya, kan banyak kejadian. Ya, mau disembelih malah kabur sapinya, ngamuk, meronta-ronta. Ya, nyeruduk sana, nyeruduk sini. Ya. Nah, ketakutan orang, lari semua. Ya. Nah, ada juga yang hewan kurbannya kabur sebelum hari H. Ya. Sebelum hari H kabur dia malam-malamnya. Ya, pondok kita pernah juga terjadi. Ya, sebelum ya hari H paginya itu dia sudah kabur malamnya. Nah, kejar-kejaran. Ya, besoknya baru dapat. Ya. Nah. Jadi kalau misalnya ada yang liar ya, yang sulit ya bagi kita untuk menyembelihnya dengan cara biasa. Nah, maka boleh cara al-aqor. Yaitu dengan dilukai, ini di sini disebutkan bijarhihi fi ghairil halqi wal lubbah wal labbah fi ayyi makanin min jismihi. Yaitu dengan cara melukai selain tempat tenggorokannya atau kerongkongannya dan labbah. Ini unta. Nah, di tempat mana saja dari jasadnya. Yang penting dia luka. Dan dengan sebab luka itu dia mati. Tapi ya, dia harus membaca bismillah terlebih dahulu. Karena bismillah itu termasuk syarat sah ya, berkurban bagi yang berkurban. Nanti akan disebutkan ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Syarat bagi yang berkurban, syarat hewan yang dikurbankan, kemudian terkait alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.